بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Wani rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Belum saya melanjutkan, ingin saya ringkas kembali apa yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa alif lam apabila masuk pada lafal mufrad atau lafal jamak, maka lafal tersebut kemasukan alif lam memberi makna mencakup dan umum. Misal lafal mufrad adalah insanun, kemudian kita masukkan padanya alif lam, jadi al insanu. Kalimat al-insanu ini berarti seluruh manusia. Al-insan ini seluruh manusia. Yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, dengan berbagai macam status sosial mereka. Contohnya adalah seperti dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia, seperti itu artinya. Sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Illa ladina amanu wa aminu salat ila akhirih. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Ini al-insan, ini seluruh manusia. Kalau kita terjemahkan seperti itu, bukan sesungguhnya manusia, bukan sesungguhnya seluruh manusia. Siapapun orang yang mengaku dia manusia, maka dia dalam kerugian. Illal ladina amanu wa amilus solihat ila akhirih. Yang kedua, alif lam yang masuk pada nama dari nama Allah dan sifat dari sifat Allah pun sama. Menunjukkan bahwa nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut mencakup seluruh makna yang ada padanya dan mencapai puncak ketinggiannya. Contohnya kata hayyun. Jadi al-hayyu, masukkan alif lam, al-hayyu. Al-hayyu adalah salah satu nama dari nama Allah yang berarti Allah Zat yang Maha Hidup. Hidupnya Allah SWT sempurna. Tidak seperti hidupnya manusia yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada, yang tadinya ada menjadi tidak ada kemudian dibangkitkan. Hidupnya manusia pun selalu mengalami perubahan demi perubahan. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Ada kalanya banyak uang, ada kalanya tidak punya apa-apa, kehidupannya tidak sempurna. Mengalami perubahan, mengalami ya pergantian. Demikian pula Allah SWT misalnya Zat yang Maha Tinggi. Aliyun menjadi Al-Ali. Tingginya Allah SWT ini mutlak. Allah tinggi Zatnya karena Allah di atas arsy. Sebenarnya manusia, misalnya fulan ini petinggi, berarti dia kedudukannya tinggi. Namun dia ada di bumi. Bisa jadi ya dia apa namanya petinggi, tetapi kebijakannya ya amburadul misalnya. Sebenarnya Allah SWT zat yang Maha Tinggi, tinggi zatnya karena Allah di atas arsy. Tinggi kedudukannya tidak yang lebih tinggi dari Allah. Tinggi ketentuannya, tinggi sifatnya. Tidak ada ketentuan Allah yang sia-sia. Demikian pula masuknya alif lam kepada lafal jamak pun sama. Misalnya insan jamaknya adalah insan jamaknya adalah nas. Insanun insanani nasun. Kita masukkan alif lam annasu. Seluruh manusia. Ya Yuhannas. Ya Yuhannas. Nas seluruh manusia. Kemudian a'malun jamak dari kata amal. Kita masukkan kepadanya alif lam al-a'mal. Berarti seluruh amalan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung niat. Seperti itu. Kemudian di antara pembahasan bait fikih ini pembahasan usul fikih juga. Karena orang kalau dia tidak tahu dilalatul alfad, apa yang ditunjukkan oleh lafal dari makna, bisa jadi dia keliru. Bisa jadi yang harusnya maknanya luas, kemudian dia memaknanya sempit. Seharusnya dia memahami mencakup, ternyata dia memahaminya terbatas. Kan seperti itu. Penting orang mengenal lafal. Mengenal lafal, bahkan mengenal bahasa pun penting. Ya. Bahasa orang pun kadang butuh kita pelajari. Sebenarnya riwayat tapi tidak sahih. Man 'alima lughata qaumin amina min makrihim. Orang yang tahu bahasa suatu kaum dia akan selamat dari makar mereka. Ada pertanyaan yang bagus dari sebagian panah terkait dengan larangan dua orang berbisik-bisik di satu tempat, padahal di situ ada orang ketiga. Ada tiga orang di satu ruangan, kemudian dua orang berbisik-bisik, kemudian tidak mengikuti yang ketiga, itu tidak boleh. Kenapa? Karena hal ini akan bisa menjadikan orang yang tidak diajak bicara merasa mungkin dia sedang, dua orang sedang ngerasani dia, ya kan? Terus bagaimana kalau sekarang gak bisik-bisik, tapi ada tiga orang, nah ini dua orang tahu bahasa tertentu, yang ini gak tahu bahasa ini. Boleh enggak? Asli tidak boleh. Kenapa? Khawatir juga orang ya yang tadi yang tidak diajak bicara, oh jangan-jangan ini yang bicarakan saya. Dengan bahasa yang hanya dua orang yang tahu, yang ini enggak tahu. Walaupun ini tidak bisik-bisik, tapi ini menggunakan bahasa yang tidak dipengerti oleh orang yang ketiga. Dalam keadaan bisa saja keduanya ya, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang yang ketiga. Baik. Kemudian kalau ada isim nakirah, kata benda nakirah ini tidak kemasukan alif lam, datang pada konteks penafian atau pada konteks larangan, datang setelah kata yang menunjukkan larangan atau kata yang menunjukkan penafian, maka isim nakirah tadi memiliki makna umum. Contohnya la ilaha illallah. Ilaha kan mufrad. Nakirah. Nah, nakirah. Ilaha nakirah. Datang setelah penafian. La ilaha. Tidak ada ilah. Illallah, kecuali Allah. Yani tidak ada ilah yang hak baik di langit atau di bumi, baik itu ilah yang terbuat dari apa namanya batu atau kayu atau apapun, tidak ada ilah yang hak illallah. Berarti apa? Seluruh ilah. Seluruh sesembahan, ya, tidak ada yang hak illallah kecuali hanya Allah. Demikian pula kalau datang setelah larangan. Contohnya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu beribadah bersama Allah dengan Tuhan yang lain, ilah yang lain, apapun itu yang dikatakan ilah, ya, baik itu berhala, baik itu yang orang menjadikan malaikat sebagai ilah atau yang lainnya, ya, umum tidak boleh, karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, masih pada dilalatul alfaz. Ini apa yang ditunjukkan oleh lafal. Lafal itu memiliki makna, punya arti. Penting seorang mengenal lafal. Ketidakfahaman orang tentang lafal bisa salah memahami, salah bersikap, ya, salah bertindak. Pernah Khalid bin Walid keliru. Ketika diutus oleh Nabi dengan diutus oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan regu pasukannya untuk mendatangi suatu kaum, mengajak mereka kepada Islam. Kaum yang Khalid diutus dengan pasukannya ke sana, mereka tidak bisa mengatakan aslamna. Islamnya aslamna artinya kami masuk Islam. Mereka bisanya mengatakan sobakna. Sobakna. Khalid bin Walid waktu itu menyangka bahwa ini bentuk penolakan untuk masuk Islam. Nah, Khalid pun menyuruh untuk pada pasukan untuk menyerang mereka. Serang. Padahal mereka sebenarnya masuk Islam. Cuma mereka tidak bisa mengatakan aslamna. Yang mereka bisa katakan adalah sobakna. Kemudian karena memang mungkin gak ada perlawanan, bagian ditawan. Semua pasukannya memegang tawanan masing-masing. Kemudian Khalid mengatakan, bunuh semua tawanan yang ada di tangan kalian. Kata Abu Qatadah, tidak. Kita datang dulu kepada Nabi. Akhirnya, ya waktu itu, ya, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah alaihi salatu wasalam berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid. Artinya Rasul tidak memerintahkan seperti itu. Rasul tidak memerintahkan seperti itu. Kemudian Rasul sebagai pimpinan tertinggi umat, beliau ya membayar diat yang mereka-mereka yang sudah sempat terbunuh. Bayar apa? Diat, ya tebusan untuk keluarga yang ya terbunuh. Yang lainnya ada lepas akhirnya. Ini juga seorang mengenal lafal ya. Kenal lafal. Jangan sampai ada orang dia inginnya memuji, namun karena kita tidak paham, malah kita dikira menghina. Mungkin enggak? Mungkin. Dikatakan pernah terjadi hal ini kepada Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali saat dipuji oleh istrinya, ternyata Al-Hasan bin Ali salah paham. Dikira istrinya itu ya ngata-ngatanya tidak baik, kemudian dicerai. Karena perceraian itu tidak semata-mata begitu saja, ya seorang suami tetap memberikan santunan. Al-Hasan bin Ali mengutus seorang untuk membawa santunan kepada bekas istrinya. Ketika utusan tadi telah sampai di sisi wanita ini, membawa santunan dari Al-Hasan, apa kata wanita ini? Mata'un qalilun min habibin mufariq. Ini barang yang tidak ada artinya. Barangnya sedikit dari seorang kekasih yang kini telah berpisah. Artinya wanita tadi ya menyesali terhadap perpisahan, perceraian yang ada. Artinya dia sebenarnya masih cinta pada Al. Ini utusannya menyampaikan hal ini kepada Al-Hasan bahwa mantan kamu ngomong seperti ini. Al-Hasan bin Ali pun kita mendengar seperti itu, ya, dia pun sedih. Namun dia sudah tidak bisa kembali lagi, karena dia sudah nikah lagi dengan orang lain, dan maksimalnya kan empat. Artinya, terkadang seorang itu mendengar lafal, dia pahami dulu. Supaya tidak salah paham. Ya, tidak salah paham. Karena ada lafal-lafal yang terkadang digunakan, tapi itu artinya berbeda dengan ilmu. Contoh, banyak di masyarakat kita seperti ini. Kamu kalau datang ke warung, warung biasa, warung. Ya, warung sembako lah misalnya. Datang misalnya. Gitu, Pak, saya minta berasnya 5 kilo, gula 2 kilo, kopi ya, 1 renteng. Bilangnya minta. Setelah dikasih, kira-kira nanti pergi atau nanti bayar? Bilangnya minta, tapi masyarakat sini memaksudkan minta di sini apa? Membeli. Cuma kalau menggunakan bahasa membeli kayak rasanya apa? Asar lah. Sehingga tergantung orang menggunakan bahasa apa? Anu minta berasnya 5 kilo, minta ya. Dan ini bukan minta-minta, tapi maksudnya membeli, tapi dengan bahasa apa? Minta. Beda dengan orang misalnya orang jauh, ya tiba-tiba ya dia membawa apa, gitar atau apa, datang ke rumah, berarti minta-minta kan? Minta-minta, ini beda. Ya, kamu kenal dengan orang itu, datang ke warung, ke tanah, minta nasi. Ya, nasi dengan sayur, dengan tempe goreng sama kopi. Kamu makan di situ. Selesai makan, nanti langsung ya kabur atau bayar? Bayar. Lafalnya minta, tapi yang dimaksud apa? Membeli. Demikian pula, kalau ada lafal seperti ini. Ini motor, saya hibahkan kepada kamu. Tapi kamu memberi uang pada saya 2 juta. Ini jual beli atau hibah? Pemberian. Motor tadi misalnya harganya biasanya 10 juta. Kemudian saya mengatakan, ini motor untuk kamu, saya hibahkan kepada kamu, tapi kamu membayar 2 juta. Kata ulama, ini bukan hibah, ini bukan hadiah, ini adalah jual beli. Walaupun murah. Dan kalau jual beli, berarti konsekuensinya beda dengan hibah. Kalau jual beli, berarti barang harus jelas. Bisa jadi, kelihatannya murah, oh 2 juta saya bayar, ternyata itu motor curian ya. Malah problem bagi saya kan. Jadi kalau hibah pemberian, banyak ulama mengatakan bedanya hibah dengan jual beli. Kalau misalnya gini, mau nggak kamu membeli motor saya 2 juta? Kita nggak ngerti motor itu motor apa, kayak apa kondisinya, nggak boleh. Karena jual beli harus di atas apa? Kejelasan. Jadi kalau kalau kamu ya seminggu ini tidak pernah absen ya dari masuk di kelas, kamu akan saya kasih uang. Seberapa enggak ada, Pak, kasih uang intinya. Benar atau tidak? Boleh. Padahal uang itu kan berapa uangnya? 1.000, 2.000, 1.000, 3.000 kan enggak ngerti. Cuman karena ini sifatnya hibah pemberian, boleh. Itu tidak jelas. Tidak jelas, boleh. Jadi kalau jual beli harus jelas. Saya ulangi lagi. Ini lafal penting kita mengenal lafal. Apa yang ada di rumah saya ya dari barang-barang saya jual kepada kamu 10 juta. Tidak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang ada di rumah orang itu, ya kan? Ya, enggak tahu. Bisa jadi misalnya orang tadi menganggap ya, anggap misalnya di rumah kursi sama ya sama lemari, padahal nggak tahu ternyata di situ ada cek ya tertinggal di lemari yang nilainya apa miliaran, mungkin nggak? Mungkin sementara dia sudah terlanjur menjual sisi rumah, padahal di situ ada sesuatu surat berharga misalnya, pasti rugi dia. Tapi kalau Osara mengatakan ya. Kalau kamu ya, misalnya bisa lari, ya, atau kamu nanti kalau nanti sore ya saya datang ke sini ya lebih awal, kamu akan saya kasih ya barang yang ada di rumah. Barang di rumah kita nggak ngerti, tapi nggak apa-apa karena ini hibah pemberian. Adapun jual beli kan akad imbal balik, itu beda, beda hukum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Walal ma'alifu rahimallah wa kadaka kadaka man wa ma tufidani ma'a kullul umumi ya ukhaya fasma'a. Demikian pula lafal man dan lafal ma memberikan faedah, semuanya memberikan faedah kullul umum, semua keumuman. Ya ukhaya wahai saudaraku fasma'a, dengarkan hal ini. Maksudnya, man wa ma tufidanil umum. Man dan ma memberikan faedah umum. Al-mustahriku li kulli ma dakhala alaihi. Kulli ma dakhala alaihi. Mencakup semua apa yang lafal man dan ma masuk padanya. Nanti akan mudah dengan contoh. Lalu dikatakan bil misali tatadihul maqal, dengan contoh maka satu ucapan akan mudah dicerna. Berapa banyak orang itu ya tadinya mendengar sesuatu itu enggak sulit untuk bayangkan, namun ketika disebutkan contohnya barangnya sudah mudah dia memahami. Ya. Kalau misalnya ada orang gak ngerti nasi goreng itu apa sih, kalau kamu ingin menyebutkan nasi goreng itu, proses awalnya kamu harus beli beras ya, kemudian kamu harus beli kompor, beli minyak, kemudian beli bawang, kemudian kamu rajangin. Hanya ingin mendefinisikan nasi goreng, tapi mudah-mudahan seperti itu. Dengan kita ditanya nasi goreng itu apa sih, kita beli nasi goreng, kemudian kita kasihkan, ini loh namanya nasi goreng. Enak gak? Gak usah orang repot-repot mendefinisikan nasi goreng. Oh itu adalah nasi yang awalnya beras, beras dimasak, kemudian setelah itu ya kita cari penggorengan, kita cari apa namanya, minyak, kemudian macam-macam kelamaan seperti itu. Lalu dikatakan, bil misali tatadihul maqal. Dengan adanya contoh, ucapan itu menjadi gamblang. Ya, ucapan itu menjadi jelas. Ya kan mudah difahami dengan ya kita sebutkan contoh. Misalu man, contoh lafal man masuk pada sekalimat. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Tidakkah kamu tahu bahwa hanya kepada Allah lah sujud. Man fis samawa, semua yang ada di langit. Wa man fil ardi, dan semua yang ada di bumi. Semua yang di langit dan semua yang di bumi tunduk pada Allah. Yang manusianya, yang batunya, yang apa namanya, pohonnya, yang kafirnya, yang mukminnya. Ya, orang kafir pun tunduk pada Allah kan. Orang kafir kalau datang kematian apa bisa menolak? Tunduk atau tidak? Tunduk pada Allah. Semua yang di langit dan bumi tunduk pada Allah SWT. Yang kafirnya, yang mukminnya, yang batunya, yang apa semuanya. Ya. Bahkan ya. Ada batu yang turun dari gunung karena takut pada Allah. Bahkan ada batu yang keluar dari batu itu sumber air. Semuanya tunduk pada Allah SWT. Tidak ada yang tidak tunduk. Tidak ada yang tidak tunduk. Berarti siapapun yang di langit dan di bumi tunduk pada Allah SWT. Mau yang kafirnya, yang mukminnya. Nah sekarang orang kafir misalnya, seperti apapun dia memprotek dirinya supaya dia tidak mati, kematian ketika datang ya kan mungkin bisa mengelaknya. Tidak akan mungkin bisa mengelaknya. Sebutkan dalam ayat Surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, man siapapun yang beramal saleh, berarti kan umum ya, siapapun yang beramal saleh mencakup semua orang. Ya, orang Arab, non-Arab, putih, hitam, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata, laki, perempuan, man, siapapun. Siapapun yang beramal solih, baik itu laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman. Sungguh kami akan memberikan kepadanya penghidupan yang baik. Dan sungguh kami akan membalas pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang dahulu mereka amalkan. Janji dari Allah untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Allah beramal saleh di atas iman. Dan dua hal ini ya harus ada. Orang yang beramal saleh dalam keadaan tidak beriman sia-sia. Karena diterimanya amalan itu dengan iman. Siapapun yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, sungguh kami akan memberikan kepada dia penghidupan yang baik. Hayatan thayyibah mencakup ya, dimudahkannya urusan, diberinya rezeki yang halal. Nah, yang haram itu di hati tidak tenang. Di hati tidak tenang. Orang yang tidak tenang hatinya berarti kehidupannya tidak thayyibah, tidak baik. Mencakup pula diberi oleh Allah kendaraan yang nyaman, rumah yang luas, istri yang salihah. Ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya. Cakup seperti itu. Dan kami akan membalas pahala mereka dengan lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, dia akan mendapatkan dua kebun. Mendapatkan jannatan. Dan kebun-kebunnya dari sorga. Kita tidak bisa bayangkan. Seperti apa buah-buahannya, seperti apa ya, indah dan ya, menariknya. Setiap kali dipetik, muncul kembali. Tidak menunggu sampai lama, la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Tidak pernah putus dan tidak pernah dilarang. Tidak butuh ahlul jannah itu untuk memetiknya harus memanjat jauh-jauh dan letih, tidak. Ketika seorang menginginkannya, buah tadi akan mentiung, akan mendatanginya. Qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah, akan datang itu buah ya. Sehingga dia dengan memetiknya dengan mudah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang dan siapapun yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, maka dia mendapatkan jannatan. Siapapun yang dia takut terhadap kedudukan Allah. Takut tadi tentu diiringi dengan seorang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Takut pada Allah beda dengan kita takut pada binatang buas. Kalau kamu takut pada harimau, kamu lari, kamu bersembunyi. Namun kalau kamu takut pada Allah, ya kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Ya. Kemudian waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhrajan, solusi segala kesulitan yang menimpanya. Janji dari Allah, dan semua kita ini punya problem. Problem ya terkait dengan ya finansial, terkait dengan ya sosial kemasyarakatan, terkait dengan banyak hal. Di antara solusinya ya kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. ruwetnya ekonomi misalnya bisa ditangani dengan takwa Allah. Hubungan yang tidak baik kemudian bisa ya diselesaikan dengan takwa Allah. Artinya bertakwa kepada Allah adalah solusi dari segala kesulitan hidup. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dia dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di siapapun dia yang bertakwa kepada Allah, mau laki mau perempuan, tua muda, siapapun, mau ustaz atau bukan ustaz, mau pegawai ataupun ya bukan pegawai, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya makhrajan, jalan keluar dari segala kesulitan, dan Allah akan memberi rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapapun orangnya yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi. Siapapun orangnya yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Wa man asdaqu minallahi haditsan. Dan siapakah yang lebih benar beritanya dari Allah? Tidak ada siapapun yang lebih benar ya hadisnya atau beritanya dari Allah. Allah lah yang paling benar beritanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya? Tidak ada yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi hukma. Baik, tidak ada yang lebih benar ucapannya dari Allah. Robot ini orang yang pandai merangkai kata-kata, ya ini orator, namun tidak ada yang lebih benar ucapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi hukman. Dan siapakah yang lebih baik putusannya dari Allah? Menerima yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabb. Dan siapapun yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, maka dia tidak punya hujjah. Dan hanyalah hisab orang seperti ini ada di sisi Allah. Sekarang orang yang menyembah selain Allah, apa hujjah mereka? Apa ya pegangan mereka untuk mengatakan bahwa ini adalah sesembahan hak, yang berhak disembah? Tidak ada. Paling-paling ya seperti ini kami dapati nenek moyang kami. Itu saja sudah. Ahlul batil, kalau mereka di depan, kemudian mereka terpojok, senjata pamungkas mereka adalah inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini senjata pamungkas. Kami dapati nenek moyang kami, ya seperti ini ya kami. Ikuti mereka, itu saja sudah. Ketika berhala-berhala mereka, yang mereka sembah selain Allah, kemudian dikecam. Apakah ini bisa melihat, apakah bisa mendengar, apakah bisa mengabulkan? Berhala yang mereka sembah, ternyata mereka juga yang menjaganya. Berhala yang mereka sembah ketika ada orang ya atau binatang mengotorinya, dia tidak bisa mengelak. Itu semuanya sudah. Ya. Disampaikan dalam mereka agar otak mereka pikir. Tapi ketika hati seorang telah diliputi oleh kekufuran, ya tidaklah mereka berpikir jernih. Sama ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala musyrikin yang mereka sembah di sisi Allah dan disisakan salah satunya. Ketika mereka menangkap Ibrahim dan menginterogasi Ibrahim, Ibrahim mengatakan, mungkin patung yang besar ini yang menghancurkan patung-patung itu. Coba tanya. Katanya patung ini memang bisa bicara. Tertunduk semuanya. Tertunduk semuanya. Kan alul haq selalu menang. Bil hujjah wal bayan. Dengan hujjah dan penjelasan. Namun ketika hati telah diliputi oleh kekufuran, ya maka ya bukan lagi akal sehat yang berbicara. Mereka mengatakan tangkap Ibrahim, bakar Ibrahim. Seperti itu. Demikian pula sama dengan kaum musyrikin ketika hujah mereka ya, dipatahkan, ya, ujung-ujungnya mereka menggunakan senjata pamungkas. Inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Sebenarnya kami dapati nenek moyang kami seperti itu melakukan. Maksudnya, ya kami sebagai generasi penerus mengikuti mereka. Walaupun nenek moyang mereka saat pun mereka ikut. Itulah pelit. Kemudian, faman yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Syuhada was-salihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang-orang yang Allah, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, asyuhada, dan as-salihun. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan digabungkan dengan orang-orang yang baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan as-salihun. Orang mengatakan, mungkin gak kita ini bisa digabungkan dengan mereka? Ya bisa saja, kenapa tidak? Karena man di sini kan umum. Siapapun yang taat pada Allah Rasulnya. Jangan kemudian, oh ini kan mungkin zaman sahabat. Ya. Kalau kita kan jauh dari masa, kita katakan man itu menunjukkan umum. Siapapun yang taat pada Allah Rasulnya, maka nanti Allah akan gabungkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salih. Jadi bisa saja. Rahmat Allah luas. Rahmat Allah apa? Luas. Kemudian, waman yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anhar wa man yatawalla yu'adzibhu adaban alima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga atau kebun-kebun yang mengalir di bawah kebun tadi, sungai-sungai. Sungai di surga itu macam-macam. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar yang memabukkan. Jadi tidak bisa bayangkan, nanti kalau punya madu sejerigen aja lumayan ya. Sungai dari madu. Ada sungai dari susu. Ada sungai ya khamar yang tidak memabukkan. Faman yatawalla yu'adzibu 'adaban alima, dan barang siapa yang berpaling, Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Siapapun yang taat pada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam kebun-kebun nanti di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan siapapun yang berpaling, siapapun, berarti umum, Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Dan siapakah orang yang lebih bagus agamanya dari orang yang dia menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, ikhlas kepada Allah, dan dia mengikuti Rasul. Ini orang yang paling bagus agamanya. Di mana dia menyerahkan ibadah hanya kepada Allah dan dalam ibadahnya mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wasallam. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiya nafsahu. Dan siapapun yang tidak suka dari agama Ibrahim kecuali dia orang yang membodohi dirinya sendiri. Siapapun yang tidak senang dengan agama Ibrahim berarti dia orang yang ya membodoh-bodohin dirinya sendiri. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang lain-lainnya dari ayat. Maka dari kala hadis, mengikutlah hadis-hadis. Kaqawli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sami'id dunya. Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling dekat dengan bumi, itu namanya langit dunia. Ada tujuh. Langit dunia itu adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, man dalladhi yad'uni fa'astajibalah. Siapapun orang yang dia berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Man dalladhi yas'aluni fa'udiyah, siapapun yang dia memohon, yang dia meminta kepadaku niscaya aku beri. Man dalladhi yastaghfiruni aghfiralah, siapapun orang yang meminta ampun kepadaku niscaya aku akan ampuni. Umum kan, siapapun yang mau mohon pada Allah, kesempatan Allah SWT adat yang maha mulia. Allah SWT setiap malam turun ke lagi dunia. Seperti apa? Kita tidak boleh menanyakan. Ya. Kita tidak diperintah untuk memikirkan zat Allah. Yang kita diperintahkan adalah memahami ciptaan Allah. Ya. Ketika Allah turun ke lagi dunia, jangan difahami seperti kamu turun dari kursi, berarti kursinya kosong. Jangan. Allah terdiri atas arsy. Ya. Karena apa yang ada di benak Anda itu hanya perkara-perkara dunia saja. Dengan Allah tidak bisa dikiaskan dengan ya makhluknya. Yang intinya apapun yang Allah beritakan, apapun yang Rasul beritakan, kita percaya. Allah mengatakan, siapa orang yang dia mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Luar biasa. Ya. Doa itu murah. Gak butuh modal, hanya kita mengeluarkan energi dan kita mungkin melek sebentar. Siapa tahu doa yang kita panjatkan di malam hari, ya kemudian kita ya tidak lama mendapatkan jawaban. Apa ruginya kalau kita memohon pada Allah? Allah Subhanahu wa taala dia yang ya menghasung hambanya untuk berdoa, dan Allah pula yang menjanjikan akan mengabulkannya. Apapun yang kita minta, mau yang banyak atau sedikit, yang besar atau kecil, minta kepada Allah. Orang yang meminta ampun kepada Allah, Allah pun akan mengampuninya. Wal ahadits allati fiha man qala kada aw man fa'ala kada falahu kada ya ummu kullu man qala aw fa'ala dzalik. Dan hadis-hadis yang padanya disebutkan kalimat man qala kada, barang siapa yang mengatakan demikian-demikian, aman fa'ala kada, atau barang siapa yang melakukan demikian-demikian, falahu kada, maka dia mendapatkan demikian-demikian. Ini mencakup semua orang yang melakukan hal tadi, mengucapkan ucapan tadi, atau melakukan perbuatan. Baik, kita sisakan untuk misal luma, ya, insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kalam. Sedikit pertanyaan panjang soalnya. Pak Ustadz, mohon faedahnya. Mohon jelaskan sifat-sifat munafik dalam bermuamalah dengan manusia. Orang-orang munafik disebut dalam Al-Quran banyak sifatnya. Ya. Tapi intinya mereka itu adalah orang yang suka berdusta dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam berkeyakinan. Lesannya mengatakan la ilaha illallah, tapi hatinya mengingkari. Di antara sifat mereka adalah idza haddatsa kadzab, jika berbicara dusta, menceritakan satu dusta. Kalau berjanji menyelisihi, berjanji misalnya ini muamalah ya, misalnya besok kalau misalnya motor saya laku, minta kasih 1 juta, laku, kemudian nggak ngasih, sifat munafik. Wa idza tumina khana, dan kalau diamanati khianat. Dititipi padi, tolong ya, nah, titip padi ini terlalu sore, di malam atau besok saya ambil padinya, saya 10 karung, kemudian kita ambil sekarung. Ketika dia ambil, kok 9? Oh, ada yang nyuri. Padahal nyuri dia sendiri, berarti kan diamanati, diberkhianat kan. Kemudian juga di antara sifatnya, kalau dia berselisih itu melampaui batas. Berselisih, ajarlah, misalnya orang berselisih. Tapi misalnya dia sampai pukul, sampai membakar rumah. Oh, berselisih yang wajar. Sampai seperti itu. Ini juga diantara sifat munafik. Yang terakhir sifat munafik, senang kalau musuh-musuh Allah itu menang. Sedih kalau orang-orang beriman itu yang menang. Kemudian juga di antara sifat mereka mengolok-olok orang yang apa namanya mengamalkan agama. Mengolok-olok orang yang mengamalkan agama. Di antaranya juga orang-orang munafik itu, sifat orang munafik menggembosi orang yang berbuat kebaikan. Dulu ketika para sahabat mereka berinfak, orang yang membawa infak yang banyak dituduh riya. Orang yang berinfak sedikit dikatakan Allah enggak butuh dengan infak yang hanya segini. Di antara sifat mereka itu. Kalau ada orang kok suka yang gembosi orang yang berbuat amal soleh, tidak orang apa? Baik. Ini apa ini? Apakah kita membiarkan saja dari orang yang berbuat seperti ini? Seperti ini apa? Tidak tahu ini maksud saya. Maksudnya apa? Enggak paham saya. Kalau kita mengingkari dengan hati saja dan biarkannya, saya pun enggak ngerti apa yang dimaksud di sini. Tadi pertanyaan jelas. Kalau diingkari dengan hati, ini termasuk selama-lamanya iman. Apa dulu, kalau itu kemungkaran, ya. Tapi intinya, orang munafik, ya, baik dalam bermuamalah, baik dalam berkeyakinan dan beramal, semuanya itu dusta. Kalaupun sholat itu hanya cari muka. Kalau dia bercerita, dusta. Kalau dia berkeyakinan, mengatakan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada pada hati. Adzan dulu nanti. Allah Akbar.